بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari nukilannya Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala dari kalamnya Syekh Sanullah Al-Hanafi. Ini nukilannya Syekh Abdul Rahman dari Syekh Sanullah Al-Hanafi rahimahullah taala dalam kitabnya beliau bantahan terhadap atas orang yang mengklaim bahwasanya para wali memiliki tasarufat, memiliki tata aturan baik dalam kehidupan mereka di dunia dan juga setelah meninggalnya mereka, telah matinya mereka. Tasarufat, tata aturan yang dimiliki oleh para wali tadi di masa hidup mereka dan di masa matinya, dan ketika sudah mati, ini semuanya dikatakan sebagai karamatnya mereka, karamatnya para wali. Sampai mati pun masih memiliki tasarufat, masih memiliki tindakan, masih memiliki tata aturan, masih memiliki pengaruh seperti layaknya orang yang hidup. Ini bantahan dari Syekh Sanullah Hanafi atas orang yang memberikan kepada para wali pemberian yang sifatnya melampaui batas. Dan itu termasuk khurafat. Kemudian lanjutan dari kalamnya beliau yang dinukilkan di sini, Fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yumittu ghayrahu. Apa makna yumittu? Ayat. Maksudnya orang yang enggak mampu untuk menolong dirinya. Bagaimana? Maka bagaimana dia bisa yumittu ghayrahu? Apa makna yumittu, Syafi'i? Menolong, amat dayum itu imdad. Maksudnya memberikan pertolongan. Tidak mampu memiliki, enggak akan mampu untuk menguasai dirinya, bagaimana mau memberikan pertolongan pada yang lain. Ilan kola. Ini bentuk ringkasan yang dinukilkan oleh beliau Syekh Abdul Rahman dari kalamnya Syekh Sanullah Al-Hanafi. Inna hadza laqaulun wa khaymun. Sesungguhnya ini adalah isyarat, hadza isyarat kepada apa yang dianggap oleh mereka bahwasanya wali memiliki kemampuan baik masih hidup atau setelah mati. Kemampuan-kemampuan yang kalau disebutkan diantaranya bisa menolong orang yang minta tolong. Ini perkataan yang wakhim, perkataan yang sangat berbahaya. Inna hadza laqaulun wakhimun wakhim, perkataan yang ngeri, yang sangat berbahaya. Wasyirkun adzibun, dan termasuk perkataan tadi termasuk kesyirikan yang sangat besar. Syirik dalam al-uluhiyah dan juga syirik dalam al-rububiyah. Karena sudah mati dianggapnya masih punya kemampuan seperti kemampuannya Allah Subhanahu wa taala mengijabai permintaan orang yang meminta kepada dia dengan permintaan maknawi. Akan kita lewati insyaallah penjelasannya lebih luas. Syirik yang sangat besar. Ila an qala. Yani lanjutan dari perkataannya Syekh Shanullah Hanafi yang diringkas di sini. Wa amal qawlu bitasarruf ba'dal mamat fa huwa asna'u wa abda'u minal qawli bitasarrufi fil hayat. Adapun perkataan yang menyatakan wali memiliki kemampuan, memiliki tasarruf, memiliki tata aturan, memiliki memiliki tindakan. Setelah dia meninggal. Ini perkataan yang asna yang lebih keji. Asna yang lebih keji. Wabda perkataan yang lebih bid'ah, yang sangat bid'ah daripada perkataan yang mengatakan bahwasanya wali itu memiliki kemampuan dalam tasarruf dalam ketika dia masih hidup. Qala jalla dzikruhu, berkata jalla dzikruhu, yakni Allah SWT. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasul akan mati dan mereka juga akan mati. Kalau sudah mati mana ada kemampuan? Qala ta'ala Allah yatawaffal anfus hina mautiha wa lati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku lati qada 'alaiha al-maut yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ini juga orang yang sudah mati tidak akan punya kemampuan apa-apa. Fayumsiku lati qada 'alaiha al-maut. Jadi rahnya manusia adalah Allah yang menentukannya. Allah yang menguasainya. Wa yursilul ukhra dan melepas rohnya yang lain ila ajalin musamma. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Wa qala ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dia akan memiliki tanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Babil hadis. Hadis riwayat Muslim. Hadis rawahu Imam Muslim rahimahullah. Idza mata ibnu Adam. Ya kan? Engkau amaluhu illa min salas. Apabila ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal, amalannya terputus kecuali dari tiga perkara. Al-hadis. Fajami'u dzalika wa ma huwa nahwuhu dalun ala inqita'il hissi wal haraka minal mayyit. Fajami'u dzalika, yakni seluruh apa yang dibawakan dari ayat yang begitu banyak juga hadis menunjukkan bahwasanya telah terputus hissi, telah terputus hissi itu adalah apa? Wal haraka, his wal haraka nafsul ma'na. Gerakan dan perasaan manusia itu sudah terputus kalau sudah mati. Wa anarwahahum mumsakatun atau mumsakatun wa anna a'malahum munqati'atun an ziyadatin wa nuqsanin. Sesungguhnya ibnu Adam, roh-roh mereka adalah ditahan, enggak bisa lepas dengan sendirinya. Demikian juga seluruh amalan mereka terputus dari tambahan dan dari pengurangan. Fadalla dzalika ala annahu laisa lil mayyit tasarrufun fi dzatihi fadlan an ghairihi. Ini seluruhnya menunjukkan bahwasanya Mayit enggak memiliki tasarruf, enggak memiliki kemampuan apa-apa baik terkait dengan dirinya si mayit, apalagi kemampuan terhadap orang lain selain dirinya. Enggak punya kemampuan apa-apa. Hah? Fa idza azaza an harakati nafsi, maka bila si mayit lemah akan menggerakkan dirinya. Bagaimana dia tasarrufu fi ghairi, bagaimana dia si mayit mampu untuk memiliki tata aturan, memiliki kemampuan pada selain dirinya. Maka lebih aula, lebih utama enggak punya kemampuan. Allah Subhanahu yukhbiru annal arwaha indahu. Allah SWT memberitakan bahwasanya semua roh itu adalah di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan mereka wahaulail mulhid, sedangkan mereka orang-orang yang kenal dengan mulhidun munafikun. Orang-orang ini yang mengklaim bahwasanya para wali punya kemampuan setelah mereka meninggal, kemampuan maknawi, yang itu adalah Allah khusus yang punya kemampuan. Dianggap seperti itu masih ada kemampuan bagi si wali. Ini namanya mereka orang-orang mulhidun, yakni para munafikun. Berarti kan mereka adalah para munafikin. Para munafikin. Mereka-mereka yang memiliki pengakuan bahwasanya wali-wali yang sudah mati masih punya kemampuan. Baik perkara yang zahir dan perkara yang batin. Perkara yang hissi dan perkara yang maknawi, mereka adalah para munafikin kufar. Perhatikan itu. Musyrikin, tadi telah sebutkan. Syirkun adimun. Nah, bukan sekedar cuma aneh, tapi musyrikin. Maka dikatakan, wahaulail mulhidun yakulun. Mulhidun disini maksudnya munafikin. Mereka mengatakan innal arwaha mutlaqatun mutasarrifatun mutlaqah. Apa nama mutlaqah? Haidar. Hah? Seluruhnya. Maksud mutlaqah seluruhnya. Ah. Siapa? Malik, Mbak Malik. Hah? Apa? Yang keras itu maksud. Yang keras itu. Hah? Bebas lepas. Mutlaqah itu lepas. Atlaqah yutliku. Itu melepas. Seperti arsala yursilu. Enggak terikat. Tadi dibilang di atas. Allah Subhanahu yukhbiru annal arwaha indahu. Kebalikan indahu adalah mutlaqah. Allah memberitakan bahwasanya roh-roh itu di sisi Allah Ta'ala, mananya ditahan oleh Allah Ta'ala. Bukan lepas mau-maunya. Sedangkan mereka para munafikin mulhidin mengatakan bahwasanya semua arwah itu adalah mutlaqah. Lepas, bebas. Enggak terikat, mutasarrifah, punya tindakan, punya tata aturan sendiri. Maka jawabannya, kul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, antum apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dari mana kalian tahu kalau arwah itu mutlaqah lepas begitu saja? Qul antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Rasul, apakah kalian lebih tahu ataukah Allah yang tahu? Jawabannya adalah jawaban pasti Allah yang paling tahu. Qala qailnya, ya ini tadi kembali kepada Syekh Sanullah Al-Hanafi. Wa ma i'tiqaduhum anna hadhihi tasarrufati lahum minal karamat. Dan adapun keyakinan mereka bahwasanya tindakan-tindakan yang dimiliki oleh wali ini adalah termasuk dari karamat, fa huwa minal mughalato. Termasuk dari sisi kesalahan yang sangat parah. Lianal karamah tasai'un min indillahi yukrimu bi awliya'ahu. Karena karamah itu adalah sesuatu dari sisi Allah Ta'ala. Allah memuliakan dengan karamah tersebut kepada para wali-walinya. Sifatnya gimana? Lakos dalawum fihi. Tidak ada niat bagi para wali tadi untuk berkaroma atau dapat karoma dalam sesuatu tadi. Wala tahadda. Lakas dalam wala tahadda. Enggak ada usaha dari para wali. Bukan kok kemudian melakukan ini, melakukan itu biar dapat karoma. Seperti mereka-mereka yang belajar ilmu bela diri. Dengan istilah lain ilmu kanuragan. Ya, nanti dapat karoma. Bukan seperti itu. Bukan apa sebagaimana yang mereka ceritakan. Karoma itu adalah Allah memberikan kepada walinya. Bentuk karom. Bentuk apa? Bentuk kemuliaan yang digapai oleh seorang wali tanpa cari-cari dapat karoma. Maka dikatakan, lakos dalaum fihi wala tahadda. Tahaddiya wala kudrota wala ilma. Enggak tahu menahu si wali tadi itu jam sekian pada saat seperti ini dapat karoma. Ya, enggak tahu menahu. Nanti ketika aku lakukan ini aku dapat karoma. Ini la ilma lahum wala kudrota lahum. Mafhum ini? Bukan kemudian melakukan hal ini dan hal itu kemudian nanti sekian ini sekian itu sekian kali gini sekian kali gitu maka dapat karoma. Ini tidak. Kama bikisati Maryama binti Imran, sebagaimana kisahnya Maryam binti Imran. Dapat makan tanpa dicari. Usaid bin Khudair. Kisahnya Usaid bin Khudair. Kila dikatakan bahwasanya beliau Usaid bin Khudair ini berjalan naik unta di atas lautan. Kila innahu masa alal bahar bi ibilihi. Berjalan di atas lautan dengan untanya. Apakah dengan tindakan ini, tindakan itu, ritual ibadah ini, dan itu nanti dia akan bisa jalan di atas lautan pakai perahu? Apa? Pakai unta? Enggak ada. Dengan seperti orang yang kadang karena ilmu bela diri atau dengan tarik napas, dengan usaha gini, usaha itu nanti dia akan kebal. Nah ini semuanya adalah bukan sebagaimana seorang wali diberi karama Allah Ta'ala. Sebagaimana kisahnya Abi Muslim Al-Khawlani. Kama bikisati Abi Muslim Al-Khawlani. Beliau dari kalangan para tabi'in. Dalam kisahnya terkait dengan Musailamah Al-Kadzab. Yang dia mengklaim, mengaku sebagai seorang nabi. Ya kan? Termasuk karama yang dimiliki yang didapatkan oleh mereka-mereka dari para salafus saleh. Bukan kemudian dengan ritual gini dan itu akan mendapatkan karama. Apa ya, Hwa? Nah, tiba-tiba datang kemarin pada suatu hari ke sini ada orang yang mengaku katanya dia termasuk dari paranormal. Bukan mengaku, diakui, diberikan pengakuan terhadap dia sebagai paranormal. Katanya di masjid ini ada 12 orang yang kerasukan jin. Kondilin lho nontok. Kondi, nontok gini. Itu kena jin, ikut jin. Ya, dah berusai. Berapa bulan yang lalu itu ada orang dibawa ke sini. Katanya dia termasuk dari paranormal. Normalnya sangat parah. Tiba-tiba waktu tahu di sini ada 12 orang yang kena jin. Aku piye. La ilaha illallah. Ngrolas nek jin tetep apa nih? Tetep rambutnya, tetep kupingnya piye to? Omongan lewer kayak umbel. Nanti umbel. Apa umbel? Engos ya. Perhatikan. Qala yang lanjutannya dari kalamnya Syekh Sanullah Al-Hanafi. Wa ma qawluhum fa istaghasu bihim fis sada'id. Adapun perkataan mereka para wali yang tadi punya karamat tadi, di antara karamatnya adalah kemampuan yang hebat setelah dia, setelah mereka meninggal, maka bisa dimintai pertolongan dalam perkara-perkara yang termasuk sadaid, perkara-perkara yang apa? Siddah, apa? Apa Mar? Kesusahan. Ya kan? Fa adbahu mimma qablahu wa abda'u li musadamatihi qaulahu jalla dzikruhu. Ini malah lebih buruk dari apa yang sebelumnya. Lebih bid'ah. Kenapa? Karena berbenturan dengan terhadap firman Allah Ta'ala jalla dzikruhu. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksubus su'a wa ja'alukum khulafal ardh a'ilahun ma'allah. Jadi yang punya kemampuannya adalah Allah Ta'ala yang mampu mengijabai al-mutar, mengijabai orang-orang yang benar-benar dalam keadaan susah. Ketika dia menyeru dan menyingkap keburukan dan menjadikan kalian khulafal ardh, bisa bertindak di muka bumi, menikmati apa yang ada di muka bumi ini. Ini Allah Ta'ala. Adakah sesembahan yang lain bersama Allah? Enggak ada. Jadi yang punya kemampuannya adalah Allah Ta'ala. Tiba-tiba mereka mengatakan para wali, karena karamatnya mereka setelah mati pun masih punya kemampuan. Gobloknya enggak ketulungan. Ya kan? Kalau digandengkan dengan kambing itu, kita masih membela kambing dari sisi kepandaiannya. Ya. Kambing saya kalau saya bawa timba, datang dia. Air gitu. Tidak minum. Dia lebih pintar daripada orang yang ngomong tadi. Bahwasanya wali setelah mati masih punya kemampuan, masih bisa diminta pertolongan. Gandengkan dengan kambing saya, masih pintar kambing saya orang tadi. Yang punya pengakuan bahwasanya wali sudah mati masih punya kemampuan. Ya. Jadi yang punya pengakuan seperti itu, itu punya keyakinan, bahkan si wali yang sudah mati bisa diminta pertolongan dalam perkara-perkara yang tadi katakan sadaid, ini lebih pintar kambing kita. Kamu tahu? Lebih pintar dari dengan ayam, lebih pintar ayam kita. Kita datang ayam kita minta makan. Gitu. Ayo. Loh, itu kambing itu. Tahu dia lapar, bro-bro dia. Kambingnya Pak Mentari. Jadi, yang itu neriain para orang-orang yang mengklaim wali. Wali neriain dengan kambing. Kul man yunjikum min dhulumatil bar wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyatan lain anjana min hadi lanakunanna minas syakirin. Qul lahu yunjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Jadi katakanlah wahai Rasul, siapa yang menyelamatkan kalian dalam kegelapan daratan dan lautan ketika kalian terombang-ambingkan dengan situasi yang mengerikan? Kalian seru dalam keadaan tadur, merendah diri, dan khufyah, merendahkan seruan. Jika kami selamatkan dari perkara-perkara yang mengerikan ini, sungguh pasti kami akan termasuk dari kalangan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Syakirin, orang-orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Katakanlah wahai Rasul, Allah yang menyelamatkan kalian dari minha nasyada'id amin kulli karbin. Kemudian setelah itu, setelah kalian selamatkan, tiba-tiba kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya kemampuan tadi adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara-perkara yang tadi disebut dengan perkara maknawi. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Kemudian wa dzakara, yakni syakhsun Allah al-Hanafi, menyebutkan beberapa ayat dalam bantahan beliau yang semakna dengan ayat tadi telah disebutkan juga dalam kitabnya. Cuma kalau kemudian beliau mengatakan, ya syakhsun Allah Hanafi melanjutkannya, fa inna jalla dzikruhu qarrara annahu al-kasib lidzur la ghairu. Allah Jalla Zikruhu memberikan suatu takdir, ketetapan bahwasanya yang menyingkapkan madarat adalah Dialah Allah, tidak ada selainnya. Wa annahu al-munfarid bi ijabatil mutarrin. Sungguhnya Allah adalah munfarid sendirian, esa dalam mengijabai orang-orang yang dalam keadaan susah payah, kesedihan, kegalauan ketika mereka menyeru Allah, mereka Allah lah yang mengijabai apa yang mereka inginkan. Wa annahu al-mustaghasu lidzalika kullihi. Kelainan perahu susuk meneh. Perahu terus. Wa anul mustaghasu lidzalika kulli bahasanya Allah SWT mustaghas tempat untuk diminta pertolongan. Untuk itu seluruhnya lidzalika kembali kepada perkara-perkara yang tadi di mintakan kepada selain Allah Ta'ala, Allah sendiri yang punya kemampuan. Wa anul qadiru ala daf'id dur, al-qadir ala insolil khair. Bawal munfaridu bidzalika, sungguh Allah yang maha mampu atas menolak kemadharatan, yang mampu atas menyampaikan kebaikan, mengantarkan kebaikan, yang mampu untuk mengulurkan kebaikan. Dialah Allah munfarid sendirian dalam hal itu semuanya. Qala fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu kharaja ghairuhum min malakin wa nabiyyin wa waliyyin. Min malakin wa nabiyyin wa waliyyin. Kalaulah memang sudah terharuskan dan tertentukan, dialah Allah satu-satunya zat yang punya kemampuan dalam hal-hal tadi. Keluarlah selain Allah Ta'ala kharaja ghairuhu, selain Allah keluar dari kemampuan tadi, enggak ada yang punya kemampuan, baik itu malaikat dan nabi dan wali. Mabum? Enggak ada yang punya kemampuan, malaikat pun enggak punya kemampuan. Nabi juga enggak punya kemampuan, walaupun juga enggak punya kemampuan. Bagaimana? Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya wali yang sudah mati masih punya kemampuan dalam hal tersebut. Ini khurafat. Tapi perkara yang sangat lemah kayak begini, itu pun masih banyak orang yang mengakuinya. Bahkan yang paling banyak percaya dengan perkara seperti ini adalah paling banyak manusia seperti itu. Nah. Qala, lanjutan dari perkataan beliau Syekh Sanullah Al-Hanafi. Wal istighatsatu tajuzu fil asbab adh-dhahira al-'adiyah minal umuril hissiyah. Nah, ini tengok. Istighatsatu, istighatsah itu dibolehkan dalam sebab-sebab yang dhahira. Dhahira yang maknanya ayah-adiyah, perkara yang sifatnya itu adalah dalam kebiasaan manusia. Kamu minta tolong pada si fulan dalam perkara-perkara sebenarnya adalah mampu secara adat kebiasaan. Maka dikatakan minal umur hissiyah, ini bayannya dari perkara-perkara yang hissiyah. Apa perkara-perkara hissiyah? Allati yaqdiru 'alaiha syakhsun, yang mana seseorang itu punya kemampuan atas perkara-perkara tersebut. Contohnya fi qitalin, dalam peperangan. Fi qitalin au idraki aduwin. Idrak adu itu musuh. Dalam peperangan atau idroki aduin, untuk menghadang musuh atau menangkap musuh. Au sabuin. Bagaimana sabu? Haidar. Ah, Ayub. Sabuin. Bukan sabu kelas tingkat 3, tingkat 5. Sabuan itu. Tentu. Sabuk dalam bela diri. Apa mana sabuk di situ? Syafi'i. Hah? Mas Rizki. Zakaria. Apa mana sabuk? Sabuan. Mas Zidni. Wewan Buas. Ahsanta. Nah. Jadi seorang itu punya kemampuan untuk taruhlah mengusir hewan buas. Hewan buas mau menyerbu kita. Kita minta tolong kepada orang lain supaya hewan buas ini diusir. Nah, caranya adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mungkin ngusir gajah pakai apa? Pakai oncor. Ngerti oncor? Ngerti oncor? Oncor apa? Enggak tahu oncor. Maksud oncor enggak ngerti. Mantan apa? Rezeki. Minyak tanah ditaruh di bambu kecil, dikasih sumbu, dibakar namanya oncor. Masuk obor. Nah, ya pokoknya kita bilang oncor dah, udah itu bahasa mereka, yang bahasa kita. Nah, itu bahasa. Heh? Apa? Obor. Nah, ya. Kalau obor itu ya kan? Daun pisang yang kering sama apa? Kulit jagung yang kering itu dikasih bakar namanya obor. Itu oncor. Ayo. Jadi cara ngusir hewan buas itu ya dengan cara yang dia mampu. Nah ini boleh. Dalam perkara-perkara yang dohira al-adiya. Wa awnahwihi. Ya kan? Kakaulihim ya la zaidin. Ya lalil muslimin. Ya lal muslimin. Adu gitu. Ya lajan yang adu. Ya. Zaidin ini majrur mahallan. Terus apa? Mansubun? Apa? Majrur nama majrur ya. Ya la Zaidin. Gimana i'rabnya? Kamar, kamar, Mbak Kamar. Lupa. Siapa? Pak Aris. Ya la Zaidin, ya la muslimin. Bihasbil af'al dhahirah. Ya, sesuai dengan perbuatan yang sifatnya dhahir. Yang nyata, bukan yang sifatnya itu perkara maknawi. Amal istighosatu bil quwa wa ta'sir aw bil umur al maknawiya minas syada'id kal marad wal khawfil ghorq wa dhik wal fakr wa talabir rizq wa nahwi fa min khasa'isillahi la yutlabu fihi fiha ghairuhu. Tengok di situ. Perkara-perkara yang zahira, yang hissiyah, ada pun perkara-perkara yang sifatnya minta pertolongan dengan kekuatan dan ta'sir. Ta'sir itu seperti tadi itu. Ya kan? Dari jauh kita bisa menghadang musuh. Dulu ketika ada maling sepeda motor tahun 2000, ketika masih di Jawa Barat dulu di awal-awal dakwah kita. Maling tadi kita tangkap dan dibunuh oleh masyarakat di sini. Katanya dari mereka-mereka yang mempelajari ilmu apa? Ilmu ta'sir. Nah, ini ilmu ta'sir. Semua wilayah telak tak bendung. Mereka maling enggak bisa keluar dari wilayah kita. Bendung sana, bendung. Bendung dengan apa? Bendung dengan kekuatan maknawi. Ya kan? Khurafatnya. Belum tahu? Dibendung dengan kekuatan maknawi. Jadi wilayah timur batasi, utara batasi, selatan batasi. Barat batasi enggak keluar mana-mana udah dibendung, dikepung dengan kekuatan maknawi. Ini lodruknya mereka. Kalau lodruk masih mending, ini khurafatnya mereka. Padahal ketangkap ini bukan karena dibendung oleh mereka, ya kan? Karena jatuh dari sepeda motor, oh, digebuki masyarakat. Bendung pula mana dibendung. Jadi maka dikatakan sini ada pun istighosa bil quwa wa ta'sir. Ta'sir adalah kekuatan yang sifatnya kekuatan maknawi. Dalam perkara-perkara maknawi ya. Menasyadai dalam perkara-perkara yang menyedihkan. Seperti rawal marad, sakit, takut tenggelam, kesempitan, baik di kesempitan. Dalam perkara-perkara ekonomi, fakir, kemiskinan, meminta rezeki dan yang semisalnya. Ini termasuk dari kekhususan-kekhususan Allah Ta'ala tidak bisa diminta di dalam perkara ini kepada selain Allah Ta'ala. Selain Allah tidak boleh diminta dengannya. Maaf om ini. Ya kan? Maka ini dikatakan syirik. Kalau amakunuhum mu'taqidina ta'thira minhum fi qada'i hajatihim kama taf'alu jahiliyatul arab wa sufiya al-juhal wa yunadunahum wastanjiduna bihim fa hadha minal munkarat. Adapun perkataan mereka, adapun keadaan mereka mempunyai keyakinan ta'sir, Adapun mereka itu punya keadaan meyakini adanya taksir minhum, ada yang pengaruh dari para wali yang sudah mati tadi. Taksir itu pengaruh. Jadi punya efek, punya pengaruh dari para wali yang sudah mati. Bahwasanya mereka bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang minta. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah mereka dan orang-orang sufi juhal. Maka dan mereka menyeru para wali yang zaman tadi dan minta pertolongan, minta madad. Istinjat adalah minta madad, minta madad. Minta apa? Minta pertolongan. Fahadha minal mungkar, itu termasuk perkara-perkara yang mungkar. Faman i'taqad anna li ghairillahi min nabiyyin aw waliyyin aw ruhin aw ghairi dhalika fi kasfi kurbatin wa ghairihi ala wajhil imdad minhu asyraka ma'allah. Maka barang siapa yang punya keyakinan bahwasanya selain Allah Ta'ala, baik itu nabi atau wali atau ruh atau selain atau yang lainnya, kemampuan dalam menyingkap kesedihan, menyingkap kegalauan dan yang lainnya di atas segi imdad, pertolongan dari si orang tersebut yang dianggapnya punya kemampuan tadi dari selain Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan bersama Allah. Itla qadira ala daf'i ghairuhu wala khaira illa khairuhu. Kenapa? Karena ini jumlah ta'liliyah, bukan dorof. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada yang punya kemampuan di atas menolak madarat selain Allah Ta'ala. Enggak ada. Dan enggak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruhnya bantahan dari Syekh Sanul Al-Hanaf terhadap orang yang punya pengakuan-pengakuan khurafat tadi, wali yang sudah mati masih punya kemampuan. Bisa dimintai tolong, bisa minta pertolongan, bisa diseru. Qala wa ma qalu inna minhum abdalan wa nuqaba'a wa autadan wa nujaba'a wa sab'ina wa sab'atan wa arba'ina wa arba'atan wal kutub wal gausu lin nasi fada min maudu'ati ifkihim. Ini seluruhnya termasuk dari apa? Kebohongan-kebohongan mereka. Kebohongan yang dibuat-buat. Kebohongan yang dilariskan, yang dipasarkan. Nah, sebetulnya ini perkara ini memalukan, tapi kan sudah gak punya malu, semuanya diyakini. Ya kan? Kama dzakarahu al-qadhi al-muhaddis fi siratil muridin, sebagaimana disebutkannya perkara ini oleh al-qadhi al-muhaddis dalam kitabnya Siratul Muridin dan juga Ibnul Jauzi wa Ibnu Taimiyah. Artinya di sini adalah para masayikh menyebutkan perkara tadi. Jadi perkara ini bukan perkara remeh. Kenapa bukan perkara remeh? Buktinya para kibar dari para ulama, para a'immah, mereka tidak bosan-bosannya untuk memberikan bantahan terhadap keyakinan-keyakinan khurafat ini sampai hari kita ini. Maka ini bukan perkara enteng, bukan perkara remeh. Dengan bukti dari zaman ke zaman terus menerus. Ya kan? Dan kitab-kitab ini kitab yang dipelajari oleh seluruh salafiyin, seluruh ahlus sunnah di muka bumi ini. Ya kan? Maknanya perkara seperti ini bukan kemudian selesai pada zaman tertentu karena perkara yang gamblang tentang kebatilannya, tidak. Tapi terus-menerus disebutkan bantahannya, sebutkan kerusakannya. Maka kita enggak boleh bosan dengan menyebut seperti ini. Kenapa? Karena minimal adalah kita tahu tentang perkara mereka, kemudian kita benci. Dan benci terhadap mereka termasuk perkara yang terpuji, perkara yang dituntut. Itu amalan hati dalam benci ini. Kalau orang tidak tahu seperti ini, bagaimana mau membencinya? Maaf. Kalau orang itu tidak tahu seperti ini, bagaimana mau membencinya? Inilah keutamaan seorang talibul ilm. Jadi inilah keutamaan seorang talib. Dan perhatikan, talibul ilm bukan sekedar dalam ketika dalam ma'had. Bahkan dimanapun keberadaannya kita adalah seorang talib, maka hal-hal seperti ini adalah diyakini seorang talib semasa hidupnya dimanapun dia berada. Wal maksudu anna ahlal ilm mazalu yungkiruna. Tengok di sini. Wal maksudu anna ahlal ilm mazalu. Mazalu ini adalah af'al termasuk dari kata af'al istimrariyah. Mazalu termasuk dari af'al istimrariyah. Maksudnya bahwasanya ahlul ilm senantiasa. Mazalu senantiasa yungkiruna hadil umur. Mengingkari perkara-perkara ini, perkara syirkiyah, alati amat biha balwa. Bahwasanya ahlul ilm adalah senantiasa mengingkari perkara-perkara syirkiyah ini. Perkara-perkara syirik ini. Alati yang dengan perkara syirik ini, amat biha balwa. Apa mana balwa, Mbak Kamar? Hah? Hah? Oh, syuk. Ah gitu, jadi yang mana petaka ini merata, amat biha balwa, perkara-perkara sidik inilah, jadi musibah yang merata. Wa taqadah alul ahwa. Ahlul ahwa yang mereka itu meyakininya. Ahwa tengok bukan ahlul, bukan aklaniin aja. Bukan cuma sekedar orang yang mendekatkan akal, tapi hawa nafsu, hawa. Falu tatabba'na kalam al-ulama al-mungkirna li hadzal umur syirkiyyah la tala al-kitab. Maka seandainya kita tatabbu, kita teliti, kita ikuti, kita periksa. Ya kan? Kita cari-cari kalamnya ahlul ilm yang mereka mengingkari perkara-perkara syirik ini, maka sungguh kitab ini latola alkitab, alkitab yakni kitab ini alif lam lil ahad sini, kitab kita ini Fathul Majid, sungguh kitab ini akan menjadi panjang, jadi tebal lagi, lebih tebal lagi. Jadi latola alkitab yakni kitab kita ini akan menjadi panjang pembicaraannya seadanya. Kalamnya para ulama kita cari seluruhnya, kita periksa, kita teliti. Mereka-mereka yang mengingkari perkara-perkara syirkiyah ini. Wal basiru annabiru yudrikul haqqa min awwali dalilin. Sedangkan seorang yang basir, orang yang berpengalaman, orang yang memiliki pengetahuan, nabil yang cerdas. Bukan yang apa? Orang bukan orang yang pekok. Antum pekok? Hah? Yudrikul haqqa min awwal dalil, dia akan menjangkau kebenaran dan bisa akan mengetahui kebenaran min awwal dalil, dari dalil yang pertama disebutkan sudah tahu. Tuntutannya tahu, konsekuensinya tahu, kemana arah yang harus terbantahkan oleh dalil-dalil ini. Faman qala qawlan bila burhanin faqulu dhairul butlan, maka dan barang siapa yang berkata dengan suatu perkataan tanpa burhan, tanpa dalil, maka sungguh perkataannya adalah dohirul butlan, batalnya sangat nyata, sangat gamblang. Mukhalifun ma'alai alul haqqi wal iman, menyelisih apa yang dijadikan bijakan oleh alul haqq dan alul iman. Al mutamassikuna bimuhkamil Quran, muhkam, menyelisih apa yang dijadikan bijakan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan muhkamul Quran. Apa makna muhkam di sini? Apa makna, apa lawan muhkam? Haidar. Siapa bisa jawab? Mbak Kamar. Aywah, Hasan. Jadi lawan daripada muhkam, yakni alul haq dan alul iman, itu adalah pegangannya dengan ayat-ayat yang muhkamah. Ayat-ayat yang tidak mengenal makna yang samar. Sebagian ayat, kadang maknanya ini kadang samar. Ya kan? Tapi itu bukan dijadikan pegangan yang utama. Perkara yang sifatnya samar dikembalikan kepada perkara yang muhkam. Muhkam menanya dari kata ahkamah, ihkam, yakni semangat itu kon yang kokoh maknanya. Alam tajibuna lidda'il haqqi wal iman. Mereka-mereka alulam yang mustajibun, yang menyambut seruan kebenaran dan seruan keimanan. Wallahul musta'an wa alaikuklan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala Dan tadi yang di atas panjang kita bacakan tadi alamnya Syekh Shanul Al-Hanafi dinukilkan oleh beliau secara ringkas. Terkait dalam ingkarnya para ahlul terhadap para penyeru kepada kesyirikan. Maka itu penyeru kepada kebatilan ini tidak boleh didiamkan. Modelnya apapun, mungkin sama bentuk kesyirikannya tapi bungkusnya lain, kemasannya lain. Maka kewajiban alulim yang tahu maka harus menyebutkannya, mengingkarinya, enggak boleh menyembunyikannya. Dan ini adalah amanah ilmiah yang telah dipikulkan, dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada pundak-pundaknya ahlul ilm. Di atas pundaknya ahlul ilm. Maka harus jelaskan. Seperti sekarang ini khurafat dengan istilah apa? Barang antik. Pering petuk. Ya kan? Dan semisalnya piring anti basi. Semua piringnya anti basi. Piring kita enggak ada yang basi. Ya kan? Nah. Nanti ceret. Antik dan semisalnya. yang sifatnya bikin khurafat. Ini harus dijelaskan kepada manusia. ya kan? Baik. Selesai dari ayat yang tadi telah kita lewati. Kemudian wa qaulullahi ta'ala. Dan juga wa qaulillahi ta'ala bisa dibaca dua. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini khitabnya kepada Nabi. Khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tad'u wahai Rasul. Jadi selain Allah Ta'ala, apa saja yang enggak bisa memberikan manfaat pada dirimu? Dan apa saja yang enggak bisa memberikan manfaat kepada dirimu? Maka jika engkau melakukan menyeru selain Allah Ta'ala, fa innaka idzan, jadi sunya engkau termasuk dari orang-orang yang musyrikin. Zalimin musyrikin. Perhatikan di sini, qala Ibnu Athiyah. Ya kan? Tafsirnya tafsir Muharrar al-Waziz. Min al-Jazair. Ibnu Athiyah termasuk dari ulama Al-Jazair. Antum Al-Jazair? Al-Jazair di mana? Mesir, masa Mesir. Al-Jazair, Al-Jazair, daerah mana itu? Afrika, sahih. Dari Afrika. Ini Ibn Athiyah. Nyata tafsir-tafsir Al-Muharrar al-Waziz. Dari ulama Nahwu. Beliau dari Al-Jazair. Maknahu kilali. Maknahu kilali. Li siapa, Aidar? Li siapa? Li siapa gara-gara? Li. Syafi'i. Li siapa? Ayub. Rizki. Nabi Ahsan. Sahih Ahsan. Li. Nabi. Maknanya dikatakan kepadaku. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Maknanya kata Ibnu Athiyah rahimahullah ta'ala. Dikatakan kepadaku wala tad'u. Dikatakan kepada aku, Nabi SAW bilang, dikatakan kepada aku, itu maknanya. Makna ayat ini, walat adu. Fawatfun ala akim. Ayat ini adalah, atfun ala akim. Wadal amru wal mukhotobatulin Nabi SAW. Perintah ini, dan mukhotobah ini, percakapan ini kepada Nabi, arahnya kepada Nabi. Nabi yang langsung kena khitab ini. Idza kanat hakadha fa ahra ayyahdara min dhalika ghairuhu. Idza kanat hakadha, hakadha, ha ini litambi. Kadha untuk taskaf, untuk tasbih, dha ini isim isyara. Apabila begini, ya kan? Keadaannya, khitabnya kepada Nabi, maka fa'ahra, maka lebih utama, lebih harus. Selain Nabi itu harus memiliki, mengambil kewaspadaan, mengambil ketakutan dan mengambil kehati-hatian. Kalau Nabi aja dikatakan kau lakukan itu, maka engkau termasuk dari kalangan musyrikin. Yaitu apa? Melakukan minta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu mengijabah kecuali Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadur. Nabi aja dilarang dalam perkara ini, maka selain beliau, maka lebih utama harus mengambil hadr, memanggil apa? Kewaspadaan dari menyeru selain Allah Ta'ala dalam perkara ini. Dan guru ini selain Nabi. Wal khitabu kharaja makhrajal khusus. Maknanya tidak ada mafhum mukhalafahnya. Nabi saja yang dilarang, maka kita enggak termasuk dilarang, itu namanya mafhum mukhalafah. Tapi tidak. Kharaja makhrajal khusus maknanya enggak ada mafhum mukhalafahnya. Karena enggak ada mafhum mukhalafahnya, yakni mengena seluruh manusia. Selain beliau pun juga tercakup oleh ayat ini. Mau dikatakan wa huwa amun lil ummah. Walaupun kitabnya ini adalah khusus untuk Nabi, tapi maknanya adalah umum untuk seluruh umat, enggak boleh menyeru selain Allah Ta'ala. Apa saja yang enggak bisa memberikan manfaat kepada kita, dan apa saja yang enggak bisa memberikan manfaat kepada kita. Seperti wal khitabu kharaja makhrajal ghalib. Seperti itu. Kharaja makhrajal misal, dan semisalnya termasuk hal-hal yang di sana dikatakan tidak ada mafhum mukhalafahnya. Enggak ada mafhumnya. Apa mafhum mukhalafah? Bukan kok kemudian selain Nabi boleh menyeru pada selain Allah? Tidak. Wal khitabu wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka, ini kita bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharaja khusus untuk beliau saja, tapi di sini enggak ada mafhum mukhalafahnya, maka mencakup untuk seluruh umat, seluruhnya terlarang untuk melakukan hal ini, yakni menyeru selain Allah Ta'ala dalam perkara yang enggak bisa berikan manfaat kepada diri kita atau memberikan manfaat kepada diri kita. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir fi hadhil ayah yaqulu ta'ala dzikruhu wa la tat'u ya Muhammadu min duni ma'budika wa khaliqika syai'an la yanfa'uka fid dunya wa la fil akhirah syai'an nakirah fisyaki nahi yubidul umum tubidul umum. Berkata Abu Ja'far bin Jarir, Syekhul Mufassirin, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau seru wahai Muhammad dari selain Allah, dari selain sembahanmu, dari selain penciptamu, sayang sesuatu apapun, jangan kalian seru. Jangan kau seru yang enggak bisa memberikan manfaat pada dirimu di dunia dan juga di akhirat. Wala yadruka fi dinin wala dunia, yakni bidzalika al-alihatah wal asnama. Yang dimaksud dengan dilarang disebut adalah al-aliha dan al-asnam, sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala dan berhala-berhala. Yaqulu la ta'budha. La ta'budha rajian naf'aha aw khaifan darraha fa innaha la tanfa'u wa la tadurru fa in fa'alta dhalika pada autaha min dunillahi fa innaka idza minadh dhalim yaqulu minal musyrikin billahi adz-dzalim li nafsihi. Maka di sini dzalimin adalah musyrikin. Maka jika engkau melakukan hal tersebut lalu engkau menyeru para alihat tadi, para asnam dan selain Allah Ta'ala, maka engkau termasuk dari kalangan musyrikin dengan Allah Ta'ala. Engkau mendzalimi dirinya. Dzalim dirimu sendiri. Terima kasih, ini dulu kita cukupkan. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah.